Allah akan berikan keberkahan dalam waktu-waktu kita. Jadi setiap yang ringan-ringan kita bisa belajar. Dan kadang-kadang cepat tuh kan kita dapatkan dan sebagainya. Insyaallah, insyaallah ya. Itu ada rahasia di Quran surah kedua ayat 282, puisi paling kiri sebelah bawah di ujung ayatnya. Wattaqullah wa yuallimukumullah. Tingkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan permudah kita untuk mendapatkan pengetahuan.